ZRE di sini. Tofi DT kembali menceritakan isi hati kini yang telah sepi. Berawal dari kata kutulis di sebuah buku, bertatapan mata kini ku ucapkan I love you. Kau takkan terganti walau dunia ini akan berakhir. Ku tetap denganmu di sini wahai sang kekasih. Bernada dengan irama, bernyanyi dengan syair. Harus kau tahu kamu itu yang terakhir. Cintaku ini sayang ibarat sebatas pohon. Sejakku sangat panjang tapi ku tak pernah berbohong. Omonganku ini sayang bukan omongan kosong. Irma percaya aku ini bukan pembohong. Sekarang ku di sini bersama kamu baby. Ku tak akan meninggalkanmu di sini sendiri lagi. Maafin aku ini mungkin aku emosi. I promise sayang aku tidak mengulang semua yang. Sadarkan dirimu kau langit bumiku. Bukalah hatimu. Sama dirimu ku bahagia karenamu. Karena kaulah penyemangatku. Semalam engkau datang kepada diriku. Kau ceritakan semua ini kepada diriku. Dengarlah wahai sayang, ku tak bisa tanpa kamu. Sadarlah sayang, ku tak sanggup hidup tanpa kamu. Perlulah diriku sayang, jangan pernah engkau lepaskan. Karena dirimu lah yang diriku pertahankan. Beribu kenangan telah bersama kita jalani. Ku bahagia di saat kau cium aku di pipi. Akan ku lakukan apa yang kau mau. Akan ku berikan seluruh hidupku. Akan ku korbankan jiwa dan ragaku. Asal jangan kau pergi tinggalkanku. Percayalah, percayalah. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Ku ingin dirimu. Sadarkan dirimu. Kau langit bumiku. Bukalah hatimu. Ku ucapkan I miss you. Jangan kau tinggalkanku. Ku ingin bersama. Karena kaulah penyemangatku. Sadarkan dirimu. Kau langit bumiku. Bukalah hatimu. Ku ucapkan I miss you. Jangan kau tinggalkan.